Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu sadu. Ketika ku terpegun merenung jauh gambarmu sayangku, terkilan rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan, air mataku jatuh berlinangan. Genggam gambarmu dalam pelukan mesra, tak mungkin dapat ku melupakanmu. Sayang, di dalam dunia ini tak mungkin dapat cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau minta? Janganlah kau lupa, suatu ketika dulu kita pernah bersama, berjanji dan bercinta. Kini nyata kau mungkiri segala janjimu itu. Dimanakah letak kejujuranmu? Mataku jatuh berlinangan, ku genggam gambarmu.